Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji dan syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita berbagai macam nikmat sehingga pada kesempatan kali ini Allah taala masih mengizinkan kita untuk melanjutkan kajian kita membahas kitab Khulasah atau Matan Khulasah fil Aqidah karya Syekh Khalid Al-Musyaiqi yang kita terjemahkan dengan belajar akidah dari dasar. Dan alhamdulillah pada kesempatan yang lalu, di pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai rukun iman yang keenam, tentang iman kepada hari kiamat atau hari akhir. Kita sudah membahas tentang cakupan iman kepada hari akhir, dan di antara cakupan itu adalah beriman dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah kematian. Dan kita juga sudah membahas sebagian dari peristiwa tersebut, yaitu tentang fitnah kubur atau ujian bagi orang yang telah mati di kubur, dan juga azab kubur dan nikmat kubur yang didapatkan bagi orang-orang yang telah meninggal di alam barzah. Dan insya Allah Ta'ala akan kita lanjutkan pembahasan kita mengenai peristiwa yang terjadi di hari kiamat, yang selanjutnya yaitu di poin yang keempat, An-nafkhu fis-suri, yaitu ditiupnya sangkakala yang menandai adanya hari kebangkitan. Jadi kalau kemarin kita masih di alam barzakh, ya, di alam perantara antara alam dunia dengan alam akhirat, maka ini kita akan memasuki alam akhirat setelah alam barzakh, ya. Dikatakan di sini, dan saya gunakan buku yang lebih komplit, ya, sebenarnya bukunya sama dengan yang kita bahas Matan Khulasah, cuma ini buku yang lebih dilengkapi dengan dalil, ya. Ada PDF-nya juga, nanti mungkin bisa di-share, ya. Ini sama, penulisnya sama, cuma bedanya buku ini dilengkapi dengan dalil. An-nafkhu ma'rufun, ya. Pengertian dari an-nafkhu atau tiupan adalah sesuatu yang telah diketahui maknanya, ya, tidak perlu dijelaskan lagi. Wasur lughatan al-qarn. Dan ya, sur itu secara bahasa bermakna tanduk. Ya. Wasyar'an, adapun secara syariat, istilah syar'i bermakna qarnun azimun iltaqamahu Israfil yang tadhiru mata yu'maru binafkhihi. Dan secara syar'i, makna dari sur adalah tanduk yang sangat besar yang diletakkan di mulut malaikat Israfil, di mana beliau malaikat Israfil menunggu kapan diperintahkan untuk ditiup. Jadi sudah standby. Sudah diletakkan di mulut Israfil, hanya tinggal menunggu kapan ditiup. Bahkan dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam matanya tidak berkedip. Ya, khawatir ketika beliau berkedip itu saat diperintahkan, ya. Jadi malaikatlah sangat taat kepada Allah sampai-sampai tidak mau terlewat ketika Allah telah memerintahkan untuk meniupnya. Wa Israfilu ahadul malaikatil kiram alladzina yahmilunal arsya. Dan Israfil adalah salah satu malaikat yang mulia yang bertugas untuk meminggul atau memikul arsy, ya. Karena yang memikul arsy ada 8, ya. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yauma idzin tsamaniyah. Ya, dan ketika itu di hari itu yang memikul arsy Rabbmu adalah 8 malaikat dan salah satunya adalah malaikat Israfil. Wahuma nafkhatan, dan tiupan sangkakala itu ada 2 tahap. Ya. Ihdahuma, yang pertama nafkhatul faza', yaitu tiupan ketakutan. Ya. Yunfakhu fihi fayafza'un nasu wa yas'aquna illa man syaa Allah. Pada tiupan pertama ini, tiupan ketakutan ini, maka Manusia itu mengalami ketakutan yang luar biasa, kemudian mereka mati. Kecuali sebagian yang Allah kehendaki untuk tidak ikut mati. Tentang siapakah yang tidak ikut mati ini, maka tidak ada dalil yang tegas yang menjelaskan mengenai siapa saja yang tidak ikut mati. Ada yang mengatakan sebagian malaikat tidak mati. Ya. Seperti Jibril dan semisalnya yang malaikat-malaikat yang mulia tidak mati. Ada yang mengatakan orang yang telah mati tidak akan mati lagi, yang sudah dikubur. Ya. Dan ada beberapa pendapat lain yang menyebutkan bahwa menyebutkan tentang orang-orang yang atau makhluk-makhluk yang tidak mati. Namun semua ini adalah ijtihad para ulama dan yang lebih tepat adalah kita katakan wallahu taala a'lam. Ya. Karena ada sebuah riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, ketika para sahabat berdebat mengenai para nabi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur mereka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tukhayyiruni ala Musa." Janganlah kalian mengunggul-unggulkan aku di atas Musa. Ya. Ketika itu sedang berdebat tentang mengunggul-unggulkan para nabi, ya. Maka Nabi mengatakan, "Jangan unggulkan aku di atas Musa." Karena masing-masing nabi punya keunggulan masing-masing, meskipun secara umum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah yang paling mulia. Akan tapi Nabi katakan jangan sampai kalian kemudian seperti seolah merendahkan nabi yang lain untuk meninggikan nabi yang lain, ya. Nah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menegur mereka dan mengatakan, ya, karena ketika nanti di hari kiamat, ya, manusia itu akan yas'aqun, semuanya akan mati, ya. Wa as'aqu mahum, dan aku kata Nabi juga akan ikut mati bersama mereka. Ya. Kemudian fa'idha Musa, ya, batishun bijani bil arsh. Dan ketika itu, ketika saya bangun setelah saya mati, ya, karena kata Nabi Musa, aku adalah orang yang paling pertama bangun. Ternyata Nabi Musa ketika itu sudah berada di salah satu tiang arsh. Berarti duluan Nabi Musa. Ya. Maka Rasulullah SAW kemudian melanjutkan, ya, fala adri, maka aku tidak tahu. Ya, ahuwa mimman afaqo qabli, atau ahuwa mimman sa'iqo fa'afaqo qabli, au mimman istathnaullah. Maka aku tidak tahu. Ya, apakah Musa termasuk orang yang ikut juga mati kemudian dibangkitkan sebelum aku? Ataukah dia termasuk orang yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak ikut mati? Dan Nabi mengatakan la adri. Aku tidak tahu yang mana Musa ini termasuk yang mana. Maka selayaknya bagi kita juga untuk mengatakan tidak tahu. Ini yang lebih tepat. Wallahu a'lam bissawab. Itu tiupan pertama. Kemudian ats-tsaniyah, tiupan yang kedua, nafkhatul ba'ats. Ya, yaitu tiupan kebangkitan. Yunfakhu fihi fayub'atsuna wa yaqumuna min quburihim. Maka di tiupan yang kedua ini, mereka para makhluk dibangkitkan dan mereka bangkit dari kubur mereka. Wa qad dalla 'ala an-nafkhi fi as-suri al-kitabu wa sunnatu wa ijma'ul ummah. Ya. Dan perkara mengenai dibangkitkannya manusia ini atau ditiupkan sangkakala ini adalah perkara yang ditunjukkan oleh Al-Quran, Sunnah, dan Ijma. Ya, sehingga ini perkara yang pasti dan tidak boleh diingkari. Allah Ta'ala mengatakan, وَنُفِخَ فِي السُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهِ. Dan ditiuplah sangkakala, maka matilah semua yang di langit dan juga yang di bumi, kecuali yang Allah kehendaki. Nah, kecualinya tadi sudah kita bahas ya. Kita katakan tidak tahu siapa yang Allah kehendaki untuk tidak ikut mati. Thumma nufikha fihi ukhra. Kemudian ditiup lagi yang kedua, fa idza hum qiyamun yanzurun. Maka mereka tiba-tiba berdiri dan menunggu. Ya. Jadi ini tiupan yang kedua. Allah Ta'ala juga mengatakan, وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ. Dalam surat Yasin, Allah Ta'ala mengatakan, dan ditiuplah sangkakala, dan ketika itu mereka bangkit dari kubur-kubur mereka, menuju Rabb mereka. Mereka digiring untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu dalil dari Al-Quran. Kemudian dalil dari hadis, diriwayatkan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tsumma yunfakhu fis-suri." Kemudian ditiuplah sangkakala. Fala yasma'uhu ahadun illa asgha litan wa rafa'a litan. Maka ditiuplah sangkakala dan tidak ada yang mendengar tiupan tersebut melainkan dia pasti akan menolehkan lehernya. Pasti dia akan bereaksi. Semuanya akan mendengarkan dengan seksama tiupan tersebut suaranya. Thumma la yabqa ahadun illa sa'iqa. Kemudian tidak akan ada tersisa satupun makhluk kecuali pasti akan mati. Thumma yungzilullahu mataran. Kemudian Allah Ta'ala turunkan hujan. Ka'annahu tallu aw dhillu. Allah turunkan hujan seolah-olah itu hujan gerimis atau naungan awan. Syakar rawi, ya. Perawi ragu, ya, antara apakah maksudnya ini gerimis ataukah naungan awan, ya. Perawi hadis ini ragu. Fatambutu minhu ajsadun nas, maka tumbuhlah dari bumi tersebut, ya, jasad-jasad manusia. Jadi ketika hancur, ada satu bagian dari tubuh manusia yang tidak hancur, yaitu ya ajbud dhanab, yaitu tulang ekor manusia. Nah, dari situlah kemudian ketika Allah turunkan hujan, ya hujan untuk menghidupkan manusia, maka tumbuhlah manusia dari tulang ekor tersebut. Ya. Thumma yunfakhu fihi ukhra fa'idhahum qiyamun yang dhurun. Maka kemudian ditiupkan tiupan yang lain, yang kedua, sehingga mereka tiba-tiba berdiri untuk menunggu penghakiman dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim, wa qad ittafaqat al ummatu ala thubutihi, dan umat muslimin, kaum muslimin telah sepakat tentang adanya tiupan sangkakala ini. Ini ijma maksudnya, ya. Jadi ada dalil Al-Qur'an, dalil sunnah, dan juga ijma, yaitu kesepakatan kaum muslimin. Jadi ini peristiwa yang menandai hari akhirat, yaitu tiupan sangkakala. Kemudian peristiwa yang selanjutnya yang disebutkan di sini adalah al-ba'thu wal-hashru, ya, yaitu kebangkitan dan pengumpulan. Ya. Al-ba'thu lughatan al-irsalu wal-nashr. Ba'ath atau al-ba'thu secara bahasa artinya al-irsal, yaitu mengutus, wan-nashr atau menyebarkan. Itu secara bahasa. Wa syar'an ihya'ul amwati yaumal qiyamah. Dan secara syar'i artinya ba'ath itu adalah menghidupkan yang mati pada hari kiamat. Ya. Wal-hashru lughatan, adapun hashr secara bahasa artinya al-jam'u, yaitu mengumpulkan. Wa syar'an jam'ul khala'iqi yaumal qiyamati lihisabihim wal qada'i bainahum. Adapun secara syar'i, pengertian dari hasyr yang nanti adalah kata dasar dari mahsyar, ya, adalah mengumpulkan atau pengumpulan semua makhluk pada hari kiamat untuk dihisab dan diadili di antara mereka. Nah, di sini penulis menggunakan kata khala'iq, ya. Makhluk, yang maknanya bukan hanya manusia, tapi makhluk, ya, manusia, jin, bahkan hewan-hewan. Hewan-hewan nanti juga akan dibangkitkan dan dikumpulkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idza syamsu kuwirat wa idza an-nujumu kadarat wa idza al-jibalu suyirat wa idza al-'asyaru 'attilat wa idza al-wuhushu fushirat." Ya. Ketika matahari digulung, ketika bintang-bintang berjatuhan, ketika bumi diperjalankan, maksudnya dihancurkan, ya. Kemudian ketika unta-unta ditinggalkan, diabaikan, wa idzal wuhushu khusyur, dan ketika hewan-hewan, binatang-binatang itu dikumpulkan, khusyurat, ya. Nah, nanti hewan tersebut tidak akan masuk surga neraka, tidak akan, tapi mereka tetap akan diadili. Karena kezaliman itu juga ada pada sesama hewan. Hewan yang bertanduk, menanduk, hewan yang tidak punya tanduk. Nanti kebalikan, di akhirat akan dikisos mereka, ya, akan diadili, ya, akan diadili. Yang tadinya ditanduk akan gantian menanduk. Setelah mereka selesai impas, maka Allah Ta'ala berfirman, ya, kun atau kuni turoba, jadilah kalian semua tanah. ya, jelas tanah, maka orang-orang kafir yang melihat hal itu mereka iri. Ya, karena mereka ingin juga seperti itu ya. Kejahatan mereka ingin selesai sampai di situ, kemudian jadi tanah selesai. Tapi mereka tidak bisa. Makanya mereka mengatakan, wa yaqulu ya laitani kuntu turoba. Dalam akhir surat An-Naba, Allah Ta'ala mengisahkan bahwa orang kafir mengatakan, andai saja aku menjadi tanah seperti hewan-hewan itu. Ya. Jadi semua dikumpulkan pada hari kiamat. Kemudian wal ba'tsu wal hasyru haqqun tsabitun bil kitabi wa sunnati wa ijma'il muslimin. Sama al ba'ts, kebangkitan dan pengumpulan manusia atau pengumpulan makhluk itu hak benar adanya, ditetapkan oleh Al-Qur'an, sunnah dan juga kesepakatan kaum muslimin. Di antara dalil Al-Qur'an adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul bala wa rabbi latub'atsun." Ya. Katakanlah wahai Muhammad bahwasanya demi Rabbku, demi Tuhanku, mereka betul-betul akan dibangkitkan. Ya, ini perintah Allah untuk supaya Nabi menjelaskan kepada orang kafir. Kenapa? Karena orang kafir mereka mengklaim bahwa mereka tidak akan dibangkitkan. Ya, za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu. Orang kafir mereka mengklaim mereka tidak akan dibangkitkan. Maka kata Allah, "Qul bala wa rabbi latub'atsun." Katakanlah wahai Muhammad, bala, akan tapi justru betullah bahwasanya mereka akan betul-betul dibangkitkan. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala mengatakan, qul innal awwalina wal akhirin ya lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya makhluk dari awal sampai akhir mereka betul-betul akan dikumpulkan di satu tempat yang telah ditentukan, di waktu yang telah ditentukan, di hari yang telah diketahui, yaitu hari kiamat. Ini dalil dari Al-Quran. Kemudian dalil dari As-Sunnah bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dalam sebuah hadis riwayat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, beliau bersabda, "Yukhsyarun nasu yaumal qiyamah." Ya, ini harusnya yaumal qiyamah ya. Yaumal qiyamah ala ardin baydha'a afra. Manusia pada hari kiamat akan dikumpulkan di atas bumi yang putih dan bersih, ya. Jadi nanti tempat kita berkumpul itu adalah bumi kita, namun sudah didatarkan, ya. Kaqursatin naqiyyi laisa fiha 'alamun li ahadin. Sebagaimana roti yang bersih yang tidak ada tanda-tanda apapun yang bisa dibaca oleh manusia. Maksudnya begini, bumi kita sekarang kan ada gunung ya. Ada gunung, ada pohon, ada penanda-penanda alam lah. Ya, ada bukit, ada laut, dan lain sebagainya. Ada sungai ya. Nah nanti bumi yang dijadikan sebagai padang mahsyar itu didatarkan. Ya. Wa idzal ardu muddat, kata Allah. Dan ketika bumi itu didatarkan. Ya, dihamparkan. Nah ini nanti juga bumi kita ini akan dihamparkan sehingga tidak ada lagi gunung semua, tidak ada yang tersembunyi. Ya, semuanya akan kelihatan. Ya, la takhfa minkum khafiyah. Tidak ada yang tersembunyi lagi. Ya, di hari tersebut. Nah ini dalil dari sunnah. Wa ajma al muslimuna ala thubutil hasyri yaumal qiyamah. Dan secara ijma juga telah ditetapkan bahwasanya kebangkitan dan pengumpulan manusia itu hak adanya ya pada hari kiamat. Nah, bagaimana kondisi manusia ketika dikumpulkan ya? Maka yukhsyarun nasu hufatan la ni'ala 'alaihim. Pada hari kiamat nanti manusia dikumpulkan hufatan. Hufatan berarti telanjang kaki. Ya, tidak memakai sendal. Auratan la kiswata alaihim. Dan juga mereka telanjang. Tidak ada pakaian yang melekat pada diri mereka. Ghurlan la khitana fihim. Dan juga dalam kondisi ghurlan, yaitu tidak bersunat. Ya, seperti bayi yang dilahirkan, tidak bersunat. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, kama badakna awwala khalqin nu'iduhu. Sebagaimana kami memulai penciptaan, maka kami akan mengulanginya. Jadi ini adalah seperti penciptaan manusia. Ya, mereka dicipta tumbuh, kemudian juga seperti bayi yang baru lahir. Ya. Nah, timbul pertanyaan, kalau telanjang, apakah mereka kemudian saling melihat aurat? Maka ini pernah ditanyakan oleh Aisyah radhiyallahu anha kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bagaimana Rasulullah kalau mereka saling melihat aurat satu sama lain? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-amru ashaddu min an yanzura ba'dhum ba'dha." Perkara pada hari itu lebih dahsyat daripada sekedar melihat aurat satu sama lain. Enggak akan sempat. Karena ketika dibangkitkan mereka dalam kondisi panik. Ya, seperti belalang yang berterbangan di mana-mana, mereka panik. Ya. Nah, kemudian barulah Allah kumpulkan mereka jadi satu. Nah, ketika itu mereka memikirkan diri mereka sendiri. Jadi enggak sempat melihat satu sama lain, enggak sempat. Ya. Jadi ini tidak menjadi suatu hal yang aneh ketika dikumpulkan dalam kondisi tidak berpakaian. Kemudian juga sebagaimana qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dan juga terdapat hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innakum tuhsyaruna hufatan uratan ghurlan." Sungguhnya kalian semua akan dikumpulkan dalam kondisi telanjang kaki, kemudian uratan telanjang pakaian dan ghurlan tidak bersunat. Kemudian Nabi membaca ayat, "Kama bada'na awwala khalqin nu'iduh." Sebagaimana kami memulai penciptaan, maka kami akan mengulanginya. Wa'adan 'alaina sebagai janji dari kami, inna kunna fa'ilin, dan kami betul-betul akan melaksanakan janji tersebut. Dan kemudian Nabi mengatakan, wa awwalu man yuksa Ibrahim. Dan yang pertama kali akan diberikan baju, karena semua manusia akan diberikan baju akhirnya, ya. Nah, yang pertama kali diberikan baju adalah Nabi kita Ibrahim alaihi salam. Kenapa demikian? Para ulama menjelaskan, diantaranya adalah Imam Al-Qurtubi, beliau menjelaskan beberapa pendapat. Yang pertama adalah bahwasanya Ibrahim ketika menentang kaumnya, maka tentu beliau dalam kondisi ya takut, ya, menghadapi kaumnya. Maka beliau yang pertama kali diberikan rasa aman di hari kiamat dengan diberikan baju. Ada pendapat juga yang mengatakan bahwasanya Nabi Ibrahim ketika hendak dilempar ke api, beliau dilucuti bajunya. Ya, jadi dilucuti bajunya, kemudian baru dilempar ke api. Ya, maka sebagai balasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan baju pertama kali kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, ini hikmahnya kenapa yang diberikan baju pertama kali adalah Nabi Ibrahim. Kemudian juga ya, dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Unais al-marfu'ul ladhi rawahu Ahmad. Ya, hadis dari Abdullah bin Unais yang marfu' atau bersambung sampai kepada Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa Sayyid Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Yuhsyarun nasu yaumal qiyamati uratan ghurlan buhman." Manusia pada hari kiamat akan dikumpulkan uratan ghurlan buhman. Ya, ada tambahan buhman ya. Dikumpulkan dalam kondisi telanjang pakaian dan juga telanjang dan juga tidak bersunat dan buhman. Buhman. Qulna, maka para sahabat bertanya, "Wa ma buhman?" Dan apa yang dimaksud dengan buhman ya Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laisa ma'ahum syai." Dia tidak membawa apa-apa. Nah, ini hikmahnya adalah bahwasanya ketika di dunia kita punya banyak harta, punya banyak pengikut, punya bodyguard, punya apapun yang mungkin kita rumongso atau merasa bisa dibawa di akhirat, ternyata tidak ada yang dibawa. Ya, pangkat semuanya akan ditanggalkan, semua orang identitasnya sama sebagai manusia. Ya, buhman tidak membawa apa-apa. Ini tentang al-hasyr, yaitu pengumpulan manusia di padang mahsyar. Ya. Kemudian kita akan lanjutkan proses selanjutnya ketika mereka sudah dikumpulkan di hari kiamat, maka yang selanjutnya adalah yang disebut dengan asy-syafa'ah atau syafaat. Ya. Nah, ini coba kita baca sesampainya ya, karena ini cukup banyak. Mungkin nanti sebatas yang bisa kita baca. Ya, asy-syafa'atu lughatan ja'lul witri syaf'an. Ya. Syafa'ah secara bahasa artinya menjadikan yang ganjil menjadi genap. Karena syafa' itu artinya genap. Ya, wasyafa'i wal watr. Ya, dalam surat Al-Fajr, ya, Allah Ta'ala mengatakan, dan demi ganjil dan demi genap dan juga demi ganjil. Ya. Nah, ini pengertian secara bahasa. Wastilahan, adapun secara istilah, dalam syariat, syafaat adalah at-tawassutu lil ghairi bijalbi manfaatin au daf'i madarratin. Syafaat adalah menjadikan perantara bagi orang lain dalam rangka meraih suatu manfaat atau keuntungan atau menolak suatu madarat atau kejelekan. Ya. Yang kalau kita terjemahkan dengan bahasa bebas, syafaat itu artinya rekomendasi. Ya. Jadi menjadi perantara. Misalnya saya adalah apa seorang dosen di suatu universitas. Kemudian saya diminta oleh seorang mungkin siswa SMA yang sudah saya kenal. Ya, saya sudah kenal dia, dia anaknya rajin. Ya. Dia butuh untuk masuk ke kampus saya. Maka saya kemudian berikan syafaat kepada dia. Artinya saya tuliskan tentang dia bahwa dia adalah anak yang baik, anak yang rajin, anak yang cocok untuk bisa masuk kampus ini. Kemudian saya bisa berikan kepada atasan saya. Ya. Dan ini bukan KKN. Ya. Kalau KKN itu karena ya hubungan kekerabatan atau sesuatu yang tidak relevan dengan kenapa dia diberikan rekomendasi, gitu ya. Kalau rekomendasi itu relevan, jadi memang dia pinter, memang dia pas masuk, cocok. Nah, kita tinggal memberikan rekomendasi saja sebagai perantara kepada atasan kita, itu namanya syafaat, ya. Dan para ulama, ya, mereka ketika diminta syafaat mereka sering memberikan, ya, ketika ada yang mau masuk ke misalnya ke kampus mana ya di Arab Saudi sana, terutama Syekh bin Baz rahimahullah, ya, beliau royal ketika diminta untuk memberikan syafaat, memberikan rekomendasi, maka beliau mudah untuk memberikan rekomendasi agar bisa diterima. Nah, kembali kepada yang di sini, ya, syafaat di sini adalah syafaat di akhirat, ya, syafaat di akhirat. Walis syafaati anwa'un, dan syafaat itu ada beberapa jenis, ya. An-na'ul awal, jenis yang pertama, asy-syafa'atu li ahlil mawqifi hatta yuqda bainahum kama ja'a fi haditsi Abi Hurairah at-tawil fi sahihain. Syafaat jenis pertama adalah syafaat untuk ahlul mawqif, yaitu orang-orang yang berdiri di padang mahsyar. Karena di padang mahsyar semua orang berdiri. Ya. Dan dikatakan dalam sebuah hadis bahwa tempat berdiri mereka itu sebatas atau tempat mereka itu sebatas tempat berdiri mereka. Jadi sangat padat. Ya, sangat padat sehingga mereka tentu dalam kondisi yang susah. Sudah sesak ya, kemudian dikatakan bahwa saya matahari itu nanti didekatkan sejauh 1 mil. 1 mil itu berarti 1,6 km ya. Sangat dekat sekali, panas sekali. Ya, dan menunggu dalam waktu lama. Ya. Mereka menunggu dan terus menunggu dan terus menunggu. Ya. Kapan mulai ditegakkan pengadilan bagi mereka? Maka syafaat ini adalah syafaat bagi mereka supaya segera untuk hatta yuqdha bainahum, supaya mereka segera diadili di antara mereka. Ya, sebagaimana diriwayatkan oleh hadis Abu Hurairah yang cukup panjang dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Ya, ini hadisnya sangat panjang sekali. Tidak disebutkan di sini. Ya. Namun secara singkat adalah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan kondisi ketika itu. Ya. Ketika itu manusia sudah sangat lelah menunggu di padang mahsyar. Maka salah seorang di antara mereka kemudian mengatakan, tidakkah kalian melihat kondisi kita? Bagaimana jika kita meminta kepada Nabi Adam, yang mana beliau adalah manusia pertama. Coba kita minta kepada beliau untuk memintakan kepada Allah agar kita segera ditetapkan pengadilan. Maka mereka pun pergi kepada Adam dan mengatakan, wahai Nabi Adam, engkaulah bapak manusia, engkau pernah di surga. Ya. Dan seterusnya, mereka sebutkan keutamaan-keutamaan Nabi Adam. Kemudian mereka mengatakan, tolonglah, ya, mintakan kepada Allah agar segera memutuskan perkara. Maka Nabi Adam mengatakan, ya, aku tidak bisa. Ya. Aku telah melakukan dosa sehingga mengeluarkanku dari surga. Maka Nabi Adam mengatakan, nafsi-nafsi, sekarang aku juga sedang memikirkan diriku sendiri. Maka kalian pergilah kepada Nuh. Kepada Nuh yang merupakan Rasul pertama. Ya. Maka mereka pun ke Nabi Nuh. Ketika mereka bertemu Nabi Nuh, mereka juga meminta kepada Nabi Nuh untuk dimintakan syafaat, ya, supaya segera ditegakkan pengadilan. Maka Nabi Nuh pun meminta maaf, tidak bisa menolong mereka. Ya, kata Nabi Nuh, aku juga telah melakukan sebuah dosa, ya, yang mana ketika itu aku memohon doa, suatu doa yang tidak Allah ridhoi, yaitu doa memohonkan ampun untuk anaknya yang tenggelam. Ya. Maka Nabi Nuh pun meminta maaf, kemudian tidak bisa memenuhi permintaan mereka, dan meminta untuk ke Nabi Ibrahim. Ketika mereka ke Nabi Ibrahim sama, ya, meminta juga, kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, aku telah berbohong. Ya. Maksudnya, beliau menganggap bahwasanya beliau tidak pantas memberi syafaat karena telah pernah berbohong. Ya, ketika beliau Sarah itu ditangkap oleh raja, ya, maka beliau melakukan tauriyah, ya, bohong yang sebenarnya tidak bohong, ya, yaitu mengatakan bahwasanya Sarah adalah saudariku. Ya, padahal ya bukan saudari kandung, tapi saudari dalam Islam. Dan Ibrahim juga bertauriyah ketika mengatakan bahwasanya itu loh, berhala yang paling besar itulah yang menghancurkan berhala-berhala yang lain. Ya, maka Nabi Ibrahim pun, ya, memohon izin tidak bisa memenuhi permintaan mereka dan meminta mereka untuk menuju kepada Nabi Musa. Maka ketika mereka mendatangi Nabi Musa, sama Nabi Musa juga tidak bisa memenuhi permintaan mereka. Ya. Nabi Musa beralasan bahwasanya beliau juga telah melakukan dosa, yaitu membunuh jiwa yang tidak diperintahkan untuk dibunuh. Ya, ketika ada dua orang yang berkelahi, yang satu dari Bani Israel, ya, yang satu dari orang Mesir, ya, orang Kipti, ya, bangsanya Fir'aun dan juga bangsanya sendiri, yaitu bangsa Bani Israel. Mereka sedang bertengkar, maka Nabi Musa pun dimintai tolong oleh orang Bani Israel ini. Kemudian fawakazahu Musa faqadu alaihi. Maka Nabi Musa membantunya, memukul dia, tapi sekali pukul langsung mati. Ya, enggak sengaja Nabi Musa. Tapi beliau beranggapan bahwa itu sebuah dosa yang tidak layak, sehingga saya tidak layak untuk memberikan syafaat. Maka Nabi Musa merekomendasikan Nabi Isa. Ya. Ketika mereka menemui Nabi Isa, sama Nabi Isa juga tidak bisa membantu. Ya, nafsi-nafsi, saya juga memikirkan diriku sendiri. Datanglah kepada Muhammad. Ya, maka mereka datang kepada Nabi Muhammad dan Nabi mengatakan, analaha. Ya, akulah yang berhak untuk memberikan syafaat. Maka Nabi kemudian bersujud di hadapan Allah, kemudian memuji-muji Allah dengan pujian-pujian yang tidak pernah ada sebelumnya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, irfa' ra'saka, wahai Muhammad, angkatlah kepalamu. Ya, dan berilah syafaat, ya, sesuai yang kau kehendaki. Maka Nabi meminta syafaat, ya, agar disegerakan pengadilan bagi seluruh makhluk. Ya, ini hadis yang sangat panjang sekali, namun saya bacakan atau saya kisahkan secara ringkas, ya. Mungkin di lain kesempatan insya Allah kita bacakan secara lebih detail. Ya. Wa kadza hadithu Anas al-Mut al-muttafaq alaihi. Begitu pula dalam hadis Anas yang menceritakan tentang hal tersebut yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Wa hadhihi syafa'atu khassatun bir rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan syafaat ini khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Tadi nabi-nabi yang lain tidak bisa. Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Adam, mereka tidak bisa. Nah, ini khusus Nabi sallallahu alaihi wasallam dan inilah yang disebut dengan asy-syafa'atul uzma. Syafaat agung. Syafaat yang hanya dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan inilah yang disebut sebagai wasilah kedudukan Nabi, ya. Apa atau bukan wasilah, apa namanya? Apa namanya? Makom yang terpuji, ya. Kedudukan Nabi yang terpuji yang Allah anugerahkan, yaitu berupa Allah berikan hak untuk memberikan syafaat yang agung ini. Nah, inilah syafaat yang berkaitan dengan apa yang kita bahas. Yang terkait dengan urutan. Jadi, urutannya adalah syafaat setelah terjadinya apa namanya? Hasyar tadi, nah baru kemudian syafaat uzma. Adapun syafaat-syafaat yang selanjutnya ini ada lagi tempatnya namun nanti, ya. Tidak langsung berurutan seperti yang kita bahas sebelumnya. Akan tapi kita bahas karena memang kita sedang membahas tentang syafaat, ya. Taib. Syafaat jenis kedua adalah syafa'atuhu sallallahu alaihi wasallam fi ahli al-jannati ayadkhuluha. Syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam atau syafaat yang kedua adalah syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk para penghuni surga supaya bisa memasuki surga. Jadi untuk masuk surga pun membutuhkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wad dalilu ma rawahu Muslim an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana awwalun nasi yashfa'u fil jannati wa ana aktsarul anbiya'i taba'an. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akulah manusia pertama yang memberikan syafaat untuk surga. Jadi surga tidaklah dibukakan kecuali setelah Nabi memberikan syafaatnya. Wa ana aktsarul anbiya'i taba'an, dan akulah nabi yang paling banyak pengikutnya. Ya. Ini syafaat yang kedua. Kemudian syafaat yang ketiga, an-na'u tsalits syafa'atur rasuli sallallahu alaihi wasallam fi ammihi Abi Thalib. Ya. Syafaat yang ketiga adalah syafaat khusus yang diberikan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk ammihi, untuk pamannya Abu Thalib. Ya. Ayyu khaffafa anhul adzab, supaya azabnya Abu Thalib ini diringankan. Jadi bukan untuk diampuni, bukan untuk kemudian dimasukkan ke surga, akan tapi hanya sekedar diringankan azabnya di neraka. Sebagaimana dalam sahihain, dalam sahih Bukhari dan Muslim, dari Abbas bin Abdul Muthalib, bahwasanya ia berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, hal nafa'ta Abu Thalib bisyai'in. Ya. Al-Abbas, paman Nabi SAW, bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, apakah engkau bisa memberikan manfaat kepada Abu Thalib sesuatu pun? Artinya, bisakah kamu memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi Abu Thalib setelah wafatnya? Fa'innahu kana yahutuka wa yaghdabu laka. Karena Abu Thalib sudah melindungimu dan juga marah untuk melindungimu. Ya. Qala, maka Nabi mengatakan, na'am, iya. Huwa fi dhahdahin minan nar. Ya. Abu Thalib, dia akan berada di permukaan neraka. Jadi neraka itu kan bertingkat, ya. Tingkat. Ada yang di permukaan, ada yang sangat dalam sekali, di paling dalam. Kata Nabi, na'am, dia berada di permukaannya neraka. Walau la ana, dan kalau bukan karena syafaatku, lakana fid darkil asfali minan nar. Kalau bukan karena syafaatku, dia akan berada di neraka yang paling bawah. Karena dia orang kafir. Ya. Tapi khusus bagi Abu Thalib, yang selama hidupnya melindungi Nabi SAW, Ya, maka ada keringanan bagi Abu Thalib supaya mendapatkan siksa yang paling ringan. Apa siksa tersebut? Yaitu dia akan dipakaikan sendal yang mana sendal itu akan menjadikan otaknya mendidih saking panasnya. Jadi sendalnya di bawah panas, otaknya mendidih. Itu azab yang paling ringan untuk penduduk neraka. Dan itulah yang akan dialami oleh Abu Thalib dan itu sudah yang paling paling ringan karena syafaat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini syafaat khusus ya, kemudian tidak berlaku bagi yang lain, Abu Lahab, yang lain tidak ada, ya, hanya untuk Abu Thalib. Kemudian yang keempat, ya, An-Na'ur Rabi syafa'atul Rasuli Sallallahu Alaihi Wasallam fi dukhuli man la hisaba alaihi al-jannah min al-babil aiman. Syafaat yang keempat adalah syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar orang-orang yang tidak mendapatkan hisab bisa masuk surga dari pintu surga yang sebelah kanan. Ya, jadi nanti ketika kita bahas hisab akan ada orang-orang yang tidak dihisab. Ya, orang-orang yang tauhidnya sempurna, mereka merealisasikan tauhid, maka mereka masuk surga tanpa hisab. Nah, untuk langsung memasuki surga itu juga Nabi memberikan syafaat untuk itu. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman bilahmin." Suatu hari Rasul sallallahu alaihi wasallam diberikan sepotong daging. Farufi'a ilaihi dhira', ya. Kemudian dibawakan kepada beliau bagian pahanya. Ya. Wa kanat tu'jibuhu. Ya, dan paha atau paha kambing itu adalah bagian yang paling disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Fa dzakara al-haditha ila an qala. Maka barulah kemudian Nabi menceritakan kisah yang panjang, ya, kisah yang tadi. Kisah tentang syafaat tadi. Fa yuqal, maka dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, ya, adkhilil jannah min ummatika man la hisaba alaih min al-babil aiman, ya, min abwabil jannah." Wahai Muhammad, masukkanlah ke surga di antara umatmu yang mereka tidak mendapat tidak dihisab dari pintu kanan di antara pintu-pintu surga. Wahum syuraka'un nas fi ma siwa dzalika min al-abwab, dan mereka adalah teman bagi orang lain yang juga masuk dari pintu surga yang lain. Ya, ini kurang lebih sama dengan syafaat ketika Nabi dibukakan pintu surga. Ya, maka ini adalah khusus bagi mereka yang tidak dihisab. Ya, tidak dihisab. Taib. Barangkali itu saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah taala kita lanjutkan pembahasan mengenai syafaat di pertemuan mendatang tentang syafaat-syafaat yang lainnya. Demikian wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tidak ada pertanyaan. Baik. Kita cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wassalam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.